Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan kathira tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibu Rabbuna wa Rabbahu ashadu an la ilaha illallah. Wahdahu la sharika lah wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa habibina sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Ikhwana fillah al-hibba rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan di malam hari ini bainal maghrib wal isya, kita bisa duduk di salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Sebuah kenikmatan yang tidak bisa kita hitung betapa besarnya nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Duduknya seorang hamba di rumahnya dalam rangka mempelajari kitab yang mulia Al-Quran dan juga mengkaji sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ikhwana fillah barakallahu fikum. Sesungguhnya rumah ini bait min baitillah subhanahu wa ta'ala, sesuatu yang sangat mulia dan sesuatu yang sangat agung. Di masjid ini, di rumah ini, ada yang mengatakan ada mungkin dua tempat atau tiga tempat yang satu sisi memiliki nilai yang sangat mulia dan agung, tapi sisi yang lainnya terkadang membuat cemas dan juga angker. Nah, tempat itu satu sisi memiliki kedudukan yang sangat mulia, yang besar, memiliki fadilah. Nah, tidak sembarangan yang bisa menempati tempat tersebut. Namun tempat tersebut juga pada sisi yang lainnya itu membuat cemas dan juga angker pada sebagian pihak. Nah, di antara tempat itu, ya tempat ini yang kita duduk ini. Nah, satu, dan juga tempat mimbar sang khatib. Kedua, posisi imam. Nah, apalagi di kalangan para thalabatul ilmi, para santri seperti kita mungkin, para thullabul ilm, itu kalau kita ditunjuk atau diminta untuk memberikan faedah, apalagi tausiah, itu membuat merinding. Mendingan kerja di lapangan, ta'awun, itu lebih mudah daripada diminta untuk memberikan tausiah, apalagi khutbatul jum'ah. Nah, sehingga sisi yang lain memang merupakan suatu kemuliaan bagi seorang khatib, imam, atau seorang muwaid, pemberi tausiah. Enam, tapi sisi yang lainnya, bagi khususnya bagi thalabatul ilm yang masih kecil, yang masih muda seperti kita ini, ya agak sedikit, yang harusnya suasananya itu adalah dingin, menjadi keringat dingin. Nah, gitu. Demikian ikhwana fillah barakallahu fikum. Masa muda adalah masa yang paling masa keemasan. Di dalam agama kita ini, yakni Al-Islam, memiliki perhatian yang besar. Memiliki perhatian yang cukup besar, bahkan besar, untuk menggunakan masa muda, masa keemasan. Bila di masa muda tersebut, seorang hamba tersebut bisa menjaganya, di atas taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ini sebuah kemuliaan yang sungguh besar untuk meraih keutamaan yang lebih besar di masa tuanya insyaallah. Karena masa muda tersebut yang sudah tua sudah pernah mengalami bagaimana lika-liku seluk-beluk masa muda. Yang masih kecil mungkin belum pernah akan mengalami. Nah, bagaimana masa muda tersebut? Ikhwana fillah barakallahu fikum. Masa muda itulah masa-masa yang rawan. Masa-masa yang rawan. Oleh karena itu, kalau kita melihat sejarah, di antara celah syaitan begitu mudah untuk menarik mereka menuju jalan-jalan mereka, jera-jera syaitan, adalah di masa muda ini. Ambil contoh, yakni orang-orang Al-Khawarij di dalam As-Sunnah Al-Mutahharah. Siapakah yang dirangkul? Siapa pula yang dijadikan sasaran target mereka? Nah, mudah untuk dikelabui. Nah, mudah untuk ditarik. Mudah untuk hanyut bersama mereka adalah orang-orang yang masih muda. Hudatsal Asnan. Masih mudah belia mereka. Di antara min sifatil qaum yang telah disebutkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah hudatsaul asnan. Mereka orang-orang Khawarij tersebut adalah mudah belia. Mudah belia. Di masa muda itulah sufahul ahlam, pikirannya masih pendek. Nah, dia dulu mungkin orang tua kita sudah pernah mengalami di masa muda itu. Nah, dia merasa bisa, pengen tahu, ingin mencoba, mudah penasaran. Dibilangi agak ngeyel sedikit. Nah, dalam bahasa kasarnya agak sedikit dablek begitu. Nah, dikandani susah. Itulah anak-anak muda. Ini adalah masa-masa yang rawan. Terkadang sang orang tua begitu jelas wadih menggambarkan apa itu al-khair, abaitu al-haq, abaitu al-maslahah. Namun namanya anak muda, terkadang belum bisa menjangkau, egoisnya masih tinggi. Ikhwana fillah barakallahu fikum. Maka di sini dalam as-sunnah, bila seorang pemuda dia tumbuh berkembang kehidupannya dipenuhi di atas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan selalu disibukkan dengan ibadah kepada Allah, talabul ilmi, ta'awun syar'i, membantu dakwah, dan berwalidain, dan segala macam bentuk amalan saleh, dan ini sebuah tanda yang besar, nikmat yang luar biasa, yang bisa menaungi dirinya nanti di hari kiamat. Nam sab'atun, 7 kelompok manusia. Yudhilluhumullah yawma la dhilla illa dhilluh. Di antara mereka adalah syabun, seorang pemuda. Nasha fi ta'atillah. Di antara mereka adalah pemuda yang kehidupannya, yang kegiatannya, aktivitasnya disibukkan dengan apa? Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka di masa muda tersebut, bila dia masghulun fi ta'atillahi jalla wa ala, ini sebuah fadilah, sebuah nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ayyush syabab, maka wahai para pemuda, bila kita dalam posisi semacam ini, jangan kita sia-siakan iman yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Nam kita mengisinya dengan berbagai amalan saleh, amalan sunnah, amalan ta'ah. Ketahuilah wahai para pemuda, sebagaimana yang telah kita sebutkan tadi, kalau kita ingin berhasil untuk meraih sesuatu, maka kenalilah siapa diri kita ini. Kenalilah tentang lemahnya kita. Bila seseorang mengenali lemahnya diri kita, dirinya sendiri, saya seorang pemuda, tanya kepada orang-orang tua kita, kepada ayahanda kita, nah, abah-abah kita, nah, ya abati, bagaimana sih karakter seorang pemuda itu? Kalau dia sudah mengetahui, ya'rif qadra nafsihi, kalau dia sudah mengetahui, menyadari kekurangan dirinya, nah, sebagaimana seorang yang tahu tentang penyakitnya, kalau seorang enggak merasa sakit, ini bahaya padahal dia sakit. Seolah-olah dia sehat. Seolah-olah dia seorang rajulun qawi. Seorang syabun qawiyun. Seorang syabun sahihun qawi. Padahal dia seorang marid dalam kondisi sakit. Ini berbahaya. Kalau dibiarkan berlarut-larut, menjadi parah penyakitnya. Demikian pula kita. Ayo syabab, pemuda. Kenalah diri kita ini siapa. Kalau kita sudah mengenali diri kita masing-masing, saya ini seorang pemuda. Pemuda ini demikian karakternya. Biasanya, ya tadi, egosnya lagi tinggi. Nah, ingin tahu, penasaran yang luar biasa. Nah, kalau dibilangi, ya bunayya, wahai anakku, nam, apalagi terkait dengan larangan. Terkait dengan larangan. Ya bunayya, wahai anakku, jangan sekali-kali bermain ke sana. Itu tempat yang berbahaya. Terkait anak pemuda, anak muda. Dibilang gitu, justru merasa penasaran. Pengen tahu. Apa ya? Kenapa kok saya dilarang di sana? Pengen mencoba-coba, pengen melihat. Awal kalinya pengen melihat. Apa sih? Kenapa saya dilarang ke tempat situ? Pengen melihat. Kemudian pengen bertanya kepada orang lain. Kalau dia tanya kepada yang semisal dengan abahnya, dia selamat. Tentu akan disampaikan, jangan nak. Jangan sekali-kali melihat. Mendengar saja jangan. Jauh. Antum menjauh dari tempat itu tersebut. Kalau dia salah tempat untuk bertanya, nah, ini yang berbahaya. Oh, coba aja. Nah, tidak apa-apa itu insya Allah. Mumpung masih muda. Nah ini, mumpung masih muda. Dikit-dikit tidak apa-apa dah. Nah, demikian. Wallahu a'lam bidzalik. Demikianlah seorang pemuda. Inna dia terbawa kepada syahwat ataupun juga terbawa kepada fitnah syubhat. Fitnah syahwat dengan berbagai macam jenisnya dan bentuknya luar biasa. Berwarna-warni. Yang sangat mudah membelokkan semangat seorang pemuda, thullabul ilm, kepada yang lainnya. Sangat mudah sekali. Di saat itulah memang pemuda tersebut, pemuda itu, demikian karakternya. Ingin tahu, ingin merasakan, ingin mencoba, ingin sudah. Apalagi syubhat, di mana hatinya itu masih labil, belum kokoh, belum punya pondasi yang kuat. Diiming-imingi dengan syahadah. Mati dalam kondisi syahid. Jihad. ini membela agama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ikhwana fillah barakallahu fikum, kita mendapati siapa mereka yang yang melakukan berbagai macam aksi bunuh diri, peledakan demi peledakan, baik di negeri tanah kita yang kita cintai ini ataupun di negeri kaum muslim yang lainnya. Nah, hampir kalau tidak boleh kita bilang semuanya adalah para syabab, pemuda. Antara usia 18 tahun hingga 30 tahun. Pas itu. Para syabab. Muda. Muda terbawa oleh fitnah syahwat dan juga fitnah syubhat. Ikhwana fillah barakallahu fikum. Kalau kita sudah mengetahui tentang karakter kita, demikianlah seorang pemuda yang punya sikap egois, ingin mencoba-coba, merasa bisa, merasa tahu padahal tidak tahu, merasa benar padahal tidak benar. Tadi dari kalangan orang-orang Khawarij, bagaimana datang Rasulullah, i'dil ya Rasulullah, berbuat jujur ya Rasulullah. Nah, sesungguhnya engkau belum berbuat jujur. Itulah pandangan Dzul Khuwaisyirah. Pandangan yang dangkal. Dia pikir namanya al-adl itu adalah sama, sama rata. 50-50. Nis. Nah. Ini pula akidah orang-orang komunis. Sama rata. Itulah keadilan mereka. Itu pandangan yang pendek. Demikianlah al-adil. Ditimbang dengan apa? Ukuran 5 sama dengan 5. 7 sama dengan 7. Kalau fulan dapat 7, ya saya dapat 7 pula. Nah, harus demikian. Maka Islam tidak demikian, ikhwana fillah barakallahu fikum. Tidak demikian. Bahwa al-adl adalah wad'u syai' ala mawdi'ihi. Meletakkan, menempatkan, memberikan sesuatu tepat dengan sasarannya, ukurannya, waktunya, kapan diberikan, seberapa diberikan. Demikianlah seorang muslim yang al-adil. Ikhwana fillah barakallahu fikum. Kita kembali, kalau sudah kita mengetahui sifat dasar karakter pemuda, maka ayo syabab, ambillah segera langkah-langkah. Untuk kita bisa selamat di masa muda kita. Tentunya nasihat ini untuk kita bersama, orang tua pun juga demikian. Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan banyak sebab-sebab yang bisa menjaga kita semua, baik para pemuda ataupun juga kita semua orang tua. Bagaimana kita bisa menjaga iman kita, bisa menjaga istiqamah kita. Di antara sebab yang paling besar yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam kitabnya adalah dalam surat Al-Ankabut ayat yang terakhir. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha la ma'al muhsinin. Ikhwata fillah barakallahu fikum. Ayat ini Allah menegaskan Allah akan membentangkan jalan-jalannya, Allah akan membukakan jalan-jalan pintu-pintu hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala dengan syarat. Yaitu Allah sebutkan di awal ayatnya, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا. Dan orang-orang bermujahadah di jalan kami. Ini orang-orang yang bermujahadah. Ini orang-orang bersungguh-sungguh. Ayat ini menampar kita. Menegur kita. Kita ini termasuk orang yang sungguh-sungguh enggak ya? Walladzina jahadu fina. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh berjihad, bermujahadah di jalan kami. Lanahdiyannahum sublana. Baru kami, kata Allah, akan bukakan pintu hidayah. Kami akan arahkan kepada jalan-jalan kami. Apa syaratnya, ikhwana fillah barakallahu fikum? Adalah al-mujahadah. Kesungguhan kita. Kesungguhan kita di dalam jalannya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa min al-jihad, termasuk di dalam jalannya Allah subhanahu wa ta'ala adalah ini, kita menyibukkan diri kita dengan halaqah-halaqah al-ilm, hilaqul ilm, wa hilaqul zikr. Sudahkah kita bermujahadah dalam bab ini? Namanya mujahadah, kesungguhan tersebut, namanya sungguh-sungguh itu, lawan kata dari, jadi tidak bermain-main. Bukan asal-asalan, bukan malas-malasan, tetapi Allah mengatakan walladzina jahadu. Nah, ini nasihat kita bersama untuk kita semua nih. Ayat ini menunjuk kita semua, sudahkah kita tersebut bermujahadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam bab ini, di jalannya Allah subhanahu wa ta'ala. Supaya Allah, dengan sebab tersebut, Allah pasti akan membentangkan hidayah kepada kita. Pintu-pintu hidayah kepada kita. Kesungguhan al-ikhlas. Kesungguhan as-sabr. Kesungguhan at-ta'awun. Kesungguhan dan jami amalan saleh kita. Sudahkah demikian? Yang tahu hanyalah antara kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini. Kita sebagai orang tua, umpamanya. Sudahkah kita bermujahadah? Serius. Mendidik anak-anak kita. Lailan wa nahara. Kita sebagai sang anak juga demikian. Sudahkah kita bersungguh-sungguh? Dalam hal tadi, ikhlas. Ini butuh mujahadah. Nah, butuh mujahadah. Karena amalan yang paling berat adalah al-ikhlas fil ibadah. Ini butuh al-mujahadah. Dan juga as-sabr. Sebuah nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada hamba. Ma'utiya ahadun ata'an khairu wa awsa min as-sabr. Tidak ada sebuah pemberian nikmat yang dianugerahkan kepada seorang hamba dari Allah Azza wa Jal, nikmat pemberian yang paling mulia, karunia yang paling berharga, sebuah karunia anugerah yang sebenarnya, yang paling baik dan yang paling luas manfaatnya adalah apa? Tidak ada kecuali as-sabr. Sabarnya kita dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala butuh kesabaran. Ya, ibadah ini dengan berbagai macam-macamnya ya. Thalabul ilmi, anak muda, butuh kesabaran. Nah, ini butuh kesabaran yang luar biasa. Mujahadah. Bersungguh-sungguh. Artinya thalabul ilmi itu tidak mudah. Nah, tidak mudah. Binata thalabul ilmi adalah jalan menuju, di antara jalan menuju jannah Allah Subhanahu wa taala. Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bihi al-jannah. Ini sebuah jalan menuju jannah Allah Subhanahu wa taala. Tapi tak mudah. Mudah bagi Allah kasih kemudahan. Karena ad-din yusrun. Tetapi pasti ada ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu tidak mungkin lepas. Tidak akan mungkin lepas dari kita namanya ujian tersebut. Nah, apalagi masa muda. Ujiannya luar biasa. Nah, ada dalam kondisi tenang. Semakin tenang kondisinya, semakin membuat lena diri kita. Nah, beda dengan dalam kondisi sulit atau susah. Biasanya tambah semangat. Biasanya demikian. Sadar. Sudi ikhwan yang tinggal jauh dari mahad marakis al-ilm. Mungkin ustazana sadiqun hafizallahu ta'ala beliau punya banyak kisah. Banyak riwayat cerita. Karena beliau, ustaz kita ini, keliling mungkin se-Indonesia. Terutama Indonesia bagian timur sana. Timur itu sebelah sana. Papua dan sekitarnya. Banyak tempat-tempat yang luar biasa mereka merengek-rengek. Haus dengan ilmu. Meminta doa. Bahkan tadi ada sebagian ikhwah yang mengkhabari kepada kita itu di tempat sana ingin mendapatkan seorang da'i, seorang pengajar. Ini saat kata dia, kita sangat berharap sekali untuk datang ustadz di sini. Sebenarnya saya punya dana untuk bisa beli sayyarah. Tapi kalau ada ustaz kesini, la sayyarah. Sarannya gampang, bisa untuk dikontrakkan dan biaya dakwah terusnya. Nah, harapannya begitu besar. Memang di sana masakin. Dalam kondisi miskin. Bukan miskin fulusnya. Tapi miskin ilmu, iman, butuh sekali. Nah, siraman rohani berupa ilmu sunnah. Ilmu kitab sunnah. Nah. Dari Kalimantan, Sulawesi, Papua, dan Sumatera juga demikian. Luar biasa. Jangan kan di luar Jawa. Nah, di Jawa sendiri pun masih banyak tempat-tempat yang membutuhkan. Sangat membutuhkan. Banyak masih tempat-tempat yang sangat membutuhkan. Nah, meminta-minta. Khana fila barakallahu fikum. Lah biasanya di tempat-tempat semacam ini, di tempat kami juga sama mungkin di Jember sana, kita, anda sendiri, kurang bisa menikmati nikmat Allah subhanahu wa ta'ala yang besar tersebut. Duduk di samping para asatidah al-kibar. Nah, majalis mereka, kitanya malas. Kurang semangat. Kurang bermujahadah. Kurang semangat di sini, ya terkait dengan frekuensi kehadiran. Yang kedua, kualitas kehadir, kualitas taklimnya tersebut. Baik kuantitasnya dan juga kualitasnya. Ini memprihatinkan. Namun di sini insya Allah tidak demikian. Semoga lebih baik. Nah. Khana fila barakallahu fikum. Ini butuh mujahadah dari kita semua. Sang orang tua memberikan tauladan, uswah, qudwah kepada para syabab. Demikian pula para syabab tidak boleh kalah dengan para aba. Nah. Sekali lagi ikhwan fillah barakallahu fikum, bahwa min a'dhamil asbab tadi al-mujahadah, kesungguhan kita, seriusnya kita dalam sebuah kitab Lataiful Ma'arif ini sebagai penutup kajian di malam hari ini. Nasihat untuk saya dan juga segenap ikhwan sekalian. Bagaimana kaum salaf kita? Disebutkan Al-Imam Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullah ta'ala. Dalam sebuah kisah dari sang khalifah Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala. Bagaimana kesungguhan salaf? Yang mereka menggabungkan dua al-amraini al-azimaini. Yaitu al-ihsan wa tama' atau al-itmam wal-khawf. Perasaan ini kesungguhan untuk menyempurnakan amal ibadah mereka. Di sisi lain, mereka takut kalau amalannya enggak diterima. Satu sisi, salaf kita adalah orang-orang yang bersungguh-sungguh. Ketika beramal, bersungguh-sungguh luar biasa. Keikhlasannya, kesabarannya, dan tadbiqiyah luar biasa. Serius dalam beramal. Walaupun tah demikian, mereka adalah orang paling takut. Khawatir. Kalau tidak terima amal ibadah mereka. Berbeda mutakhiruna. Bil khusus li hadzal asr. Yaitu. Lawan sebaliknya. Sedikit amalannya. Tapi harapannya setinggi langit. Nah, sedikit amalannya. Tapi harapannya. Jannah firdaus. Dikit. Tidak sungguh-sungguh. Malas. Bermain-main. Tidak ada mujahadah. Nah. sang khalifah Umar bin Abdul Aziz rahimallahu taala dalam khutbatul Aid, innakum qad sumtum 30 yawman wa qumtum 30 lailatan, sungguh kalian telah usai melaksanakan puasa 30 hari dan qiyamur ramadan juga 30 malam. Wa kharajtum, dan kalian keluar di pagi hari ini. Nah, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala terima amal ibadah kalian. Kemudian beliau mengatakan, kana ba'dus salaf yudhiru al-hazan fi yawm Idul Fitri. Nah, semana dengan ini. Dulu kaum salaf ketika pada hari Id tersebut, justru mereka menampakkan rasa al-hazan, al-khawf, cemas, khawatir. Tentu karena meninggalkan bulan yang penuh barokah, bulan yang penuh mulia. Tetapi lebih dari itu kata mereka. Maka sebagian muslimin waktu itu mengatakan, ya sang khalifah, bukankah innahu yaumu farhin wa surur, bukankah hari ini adalah hari kebahagiaan? Nah, untuk kaum muslimin, hari kesenangan kaum muslimin, hari Id. Nah, hari kesenangan kaum muslimin. Kata sang khalifah, na'am, sadaqtum, da. Betul, tidak salah. Antum orang tidak salah mengatakan bahwa hari ini adalah hari kebahagiaan, hari kesenangan, tidak salah. Betul. Namun beliau sedang mengingatkan bagaimana salah terdahulu. Nah, untuk kita bisa mengambil contoh kaif salaf kita terdahulu, yang kita semua berintisab kepada mereka. Karena Batu Salaf mengatakan, innani abdun, sesungguhnya aku hanya sebagai hamba manusia. Amarani maulaya an a'mala lahu amalan. Ana, ini sebagai hamba saya, hamba. Nah, yang tuanku ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepadaku untuk beramal kepadanya. Namun kenapa membuat cemas? Khawatir hal. Nah. Au la adri hal Allah Rabbuna yataqabbal. Naam. Amla. Yaqbal au lam yaqbal. Naam. Namun saya tidak tahu apakah amalan yang kami laksanakan, baik siam Ramadan, baik qiyam Ramadan, baik sedekah mereka. Padahal kalau kita lihat bagaimana kesungguhan mereka, qiraatul Quran mereka, tidak bisa kita bayangkan. Kana Syafi'i rahimallahu taala yaqra'una al-Qur'an, yaqra'u al-Qur'ana 60 wa yaqra'uhu fi ghairi shalah. Adalah Imam Syafi'i rahimallahu taala, beliau mengkhatamkan Al-Qur'an selama bulan Ramadan 60 juz. Setiap harinya. 60 juz. Berarti satu hari 2 juz. 2 khatam. 6. 2 kali khatam. 60 juz'an sehari. Membaca berapa? 60 juz. 6, 2 kali khatam. Itu pun di luar salat. Wa yaqra'uhu fi ghairi shalah. Nah. Mungkin kalau kita enggak makan, enggak minum, enggak kerja dari mulai subuh sampai subuh kembali membaca Al-Qur'an. Gitu ya. Itu kalau kita. Nah. Namun demikianlah barakatus salaf. Barakahnya ulama salaf kita. bukan berarti mereka tidak sibuk. Wal yang lainnya, bahkan kana salafi Ramadan jihad. Nah, dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun dia menggabungkan berbagai amalan saleh. Walaupun tahu demikian, walaupun sejauh itu amalan mereka baik kualitasnya dan juga kuantitasnya, kualitas dari keikhlasannya, kesabarannya, tidak bisa kita bayangkan dibanding kita. Dan juga kuantitasnya, apalagi kita tidak bisa melihat mungkin. Nah, tidak bisa kita bandingkan. Tidak bisa. Namun, demikianlah mereka, kata sang khalifah. Kenapa mereka di hari itu sebagian salaf justru khawatir? Nasib mereka. Itu karena mereka mencontoh para sahabat-sahabat terdahulu. Sebagaimana Umar bin Khattab, walaupun seorang sahabiyun jalil, mendatangi Hudzaifah bertanya, apakah saya termasuk orang yang munafik? Beliau, ya, radhiyallahu anhu, bagaimana jihadnya, bagaimana ibadahnya, tidak bisa kita bayangkan. Walaupun toh demikian, demikianlah tawadhu'nya mereka, bahkan khawatirnya mereka. Nah, ayyuh syabab, maka untuk bisa kita mengentaskan dari itu semua, nah, bisa kita lari dari jerat-jerat syaitan, kita bisa meninggalkan dan menjauhi karakter-karakter pemuda yang jelek tersebut dengan cara apa tadi? Bermujahadah, keikhlasan kita, kesabaran kita, kesungguhan kita dalam segala dalam amal kebajikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga ini sebagai nasihat untuk saya pribadi dan segala ikhwah sekalian. Sepertinya sudah telah masuk waktu Isya. Demikian yang bisa kita sampaikan. Ilahuna wa sallallahu nabiyyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.